Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kita amma ba'du, fa insyaallah kita lanjutkan kajian dan pelajaran kita dari membaca silsilah Sharhir Rasail yang diantaranya adalah Sharh Fadlul Islam karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan hafizahullah. Syarah beliau terhadap risalah Fadlul Islam karya Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihi. Berikutnya kita masih di bab, ya, bab yang sebelumnya, wujubud dukhul fil Islam kullihi wa tarki ma siwa. Terakhir yang kita baca adalah hadis seputar iftirakul ummah, terpecah belahnya umat ini menjadi 73 golongan dan semuanya di neraka illa millatan wahidah, kecuali satu kelompok, satu golongan yang dijelaskan oleh Rasulullah tentang siapa satu golongan ini, itu adalah ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, dan itu sebagai realisasi masuk Islam secara keseluruhan dan meninggalkan selainnya, yaitu beragama seperti beragamanya Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian berikutnya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihi, rawahu aidan min hadisi Abi Hurairah wa sahahahu walakin laisa fihi dhikrun nar. Hadis perpecahan umat juga diriwayatkan oleh Tirmidzi, rawahu aidan, ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis sahabat Abu Hurairah, dan Imam Tirmidzi juga mensahihkan hadis Abi Hurairah. Bedanya di dalam hadis Abi Hurairah tidak ada penyebutan neraka, kulluhum finnar illa wahida, ini tidak ada. Tapi secara global hadis Abi Hurairah semakna dengan hadis sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, kalau umat ini akan terjadi perpecahan menjadi 73 golongan. Kemudian disebutkan bahwasannya yang selamat itu adalah jamaah, yang jamaah yang dimaksud itu adalah yang mengikuti apa yang Rasulullah dan para sahabatnya berada di atasnya. Wa huwa fi hadis Muawiyah an Ahmad inda Ahmad wa Abi Daud. Hadis terpecah belahnya umat ini menjadi sekalian puluh tersebut juga ada di hadis Muawiyah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Intinya hadis perpecahan umat itu datang dari sekian sahabat. Tidak menutup kemungkinan dia masuk ke derajat hadis mutawatir karena banyaknya sahabat yang meriwayatkannya, atau hadis aziz yang diriwayatkan oleh sekian dari para sahabat yang memang wakilnya realita yang ada yang demikian terpecah umat ini. Kemudian masing-masing kelompok itu adalah yafrah, berbangga diri dengan apa yang ada pada kelompoknya tanpa memandang yang dia banggakan tersebut itu adalah kebenaran ataupun kebatilan. Dan itu memang sudah sunatullah dari sisi Rasulullah SAW pernah bersabda, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum, sungguh kalian pasti mengikuti jalan umat sebelum kalian. Nah, nyatanya umat sebelum Islam ini, umat sebelum umat Nabi Muhammad terjadi perpecahan yang banyak. Dan masing-masing kelompok membanggakan apa yang ada pada kelompoknya dari kebenaran ataupun kebatilan. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok dia membanggakan apa yang ada pada dirinya. Dan itu termasuk masail jahiliyah. Wa hum mutafarriquna fi ibadatihim wa dinihim. Mereka terpecah belah dalam ibadah dan agama mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih di masalah yang kedua dari masail jahiliyah yang beliau tulis. Wa fihi, dan di dalam hadis Muawiyah tersebut, annahu sayakhruju min ummati qaumun tatajarra bihim tilkal ahwa'u kama yatajarra al-kalabu bisahibihi fala yabqa minhu irqun wala mifsalun illa dakhalahu. Di hadis Muawiyah, hadis perpecahan umat itu, ada keterangan bahwasannya akan muncul di umatku orang-orang ataupun kaum yang mereka diserang oleh hawa nafsu. Artinya hawa nafsu itu menggerogoti mereka. Seperti virus rabies al-galab. Virus rabies itu menyerang penderitanya, terinfeksi. Ketika seseorang digigit oleh anjing rabies, itu kan virus dengan cepat dia mengalir, falaya beko, maka tidak tersisa darinya pembuluh darah, aliran darah, tidak tersisa darinya anggota badan, melainkan persendian, ya mipsol, persendian tubuh, melainkan virus tersebut akan memasukinya cepat. Dia menginfeksi, terinfeksi dengan virus tersebut. Nah, itu hawa nafsu. Waliyadu billah. Perumpamaannya seperti virus rabies yang menimpa seseorang. Nah, di umat ini juga seperti itu. Mereka akan terserang oleh hawa nafsu. Makanya muncul berbagai macam bentuk bid'ah, ahwa, karena pengaruh ini. Dan itulah yang menimpa umat-umat sebelumnya, juga menimpa umat ini, hawa nafsu. Wa qad taqaddama qauluhu wa mutaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Dan sudah disebutkan sebelumnya sabda Nabi, di antara yang dimurkai oleh Allah itu adalah orang yang menginginkan dalam Islam ini ada sunnah jahiliyah. Menginginkan sunnah Islam, sunnah jahiliyah ini di Islam ini. Apa sunnah jahiliyah? Banyak. Makanya ada masail jahiliyah. Di antaranya adalah senang dengan perpecahan, senang dengan, bangga dengan menyelisihi ulatil umur, bangga dengan kebid'ahan. Ini di antara sunnah jahiliyah yang diinginkan oleh sebagian orang, yang itu di antara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, kaitannya bab ini, artinya keterangan hadis ini dengan bab wajibnya masuk Islam secara menyeluruh, bahwasannya di antara yang menghalang masuknya seseorang ke dalam Islam secara menyeluruh itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Begitu. Sedangkan karakter hawa nafsu, innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ini sering mengajak kepada keburukan. Nah, beratnya mengikut Islam secara menyeluruh ini adalah dari hawa nafsu ini. Karena kalau seringnya dia benturkan dengan hawa nafsu. Ini yang pertama. Yang kedua, senang dengan sunnah jahiliyah. Artinya sunnah jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk mengingkari dan menyelisihinya justru ingin dihidupkan dan dilestarikan kembali. Dan ini juga di antara perkara yang menghalangi masuknya seseorang ke dalam Islam secara menyeluruh. Tidak mungkin dia bisa masuk Islam secara menyeluruh kalau dia masih berkeinginan dengan sunnah-sunnah jahiliyah yang datangnya Rasulullah di antara dakwanya adalah menyelisihi sunnah-sunnah jahiliyah ini. Walau alam ini keterkaitan disebutnya dua hadis ini dalam bab ini. Qala Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan hafizahullah dalam keterangannya, Allah Jalla wa Ala naha anittiba'il ahwa. Allah Jalla wa Ala melarang mengikuti hawa nafsu. Karena agama tidak akan bisa istiqomah kalau hawa nafsu sebagai ketentuannya. Lau anad dina birra'yi, kalau agama ini berdasarkan ra'yu, kata Ali bin Abi Thalib, berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan logika, bagian bawah khub itu lebih layak untuk diusap ketika mengusap khub. Kan yang disyariatkan diusap kan bagian atasnya, bukan bagian bawah yang menginjak tanah, menginjak lantai, yang cenderung mengotori. Tapi kok yang diusap bagian atasnya? Tapi itulah agama. Tidak bisa di hawa nafsukan. Qala ta'ala ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa anta takunu alaihi wakila? Bagaimana menurut pandanganmu orang yang menjadikan sesembahannya adalah hawa nafsunya? Apakah engkau ingin menjadi wakil pelindungnya? Jadi tidak mungkin, karena dia sudah menuhankan hawa nafsunya. Agama tidak akan bisa dia jalankan kalau dia menuhankan hawa nafsunya. Afa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa famay yahdihi min ba'dillah. Bagaimana menurutmu tentang orang yang menjadikan tuhannya, menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya, dan Allah telah menyesatkan dia di atas ilmu? Ini pengikut hawa nafsu. Dan Allah tutup sumbat pendengaran dan kalbunya, dan Allah jadikan di pandangannya penutup, penghalang. Siapa yang bisa memberi petunjuk setelah Allah kalau Allah telah menyesatkannya? Asyahid dari dua ayat ini, Allah mengecam keras orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Bagaimana dia menyembah hawa nafsu? Dia mengikutinya, menuruti kemauan hawa nafsunya. Banyak para ulama menghasankan hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima jitu bih. Tidaklah beriman salah seorang daripada kalian sampai dia hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku datang dengannya. Bukan syariat ini dipaksa untuk mengikuti hawa nafsunya. Dakwah ini dipakai untuk mengikuti hawa nafsunya. Tidak. Itu tidak akan jadi. Karena tadi hawa nafsu itu cenderung sesuai dengan keinginan. Keinginan dia. Walaupun dia modifikasi gitu dengan gambaran syar'i, ya tetap yang dia carikan adalah menguntungkan dirinya dari apa yang dia rekayasa dan modifikasi dari agama ini, sehingga tambah rusak. Makanya setelah ini babnya itu terkait dengan bid'ah. Munculnya bid'ah ini kan karena hawa nafsu tidak puas dengan syariat yang ada. Hawa nafsunya ingin lebih daripada itu. Falladhi yablughul haqqu wa la yaqbaluhu yakunu muttabi'an li hawahu. Orang yang al-haq telah sampai kepadanya, telah sampai kepadanya al-haq, tapi dia tidak menerimanya, maka orang ini termasuk muttabi'an li hawa, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Di sana kan ada ahlul ahwa wa ahlul bid'ah, lawan daripada ahli sunnah wal jamaah. Sama ahwa itu ya ahlul bid'ah. Jadi penamaan ahlul bid'ah itu terkait dengan ahlul ahwa. Kenapa? Ya karena dia menolak al-haq, mengikuti hawa nafsunya. Bid'ah yang dia ikuti itu adalah dolal, bukan hak, kesesatan. Dia ikuti, berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Wa yu'aqabu bi annallaha yakhtumu ala qalbi wal iyadu billah. Allah hukum dengan Allah tutup kalbunya. Karena memang kalbu kita itu adalah sebagaimana dalam hadis, baina isbi'aini min asabi'ir rahman, berada di antara dua jari jemari ar-rahman. Yukallibuhu kaifa yasha. Allah yang akan membolak-balik seperti apa yang Allah kehendaki. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering beliau panjatkan dan beliau ajarkan kepada umat ini, untuk ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik kalbu, kokohkanlah kalbu ini di atas agama. Karena kalau kalbu ini sudah ditutup oleh Allah, dia tidak menerima al-haq. Fala yakbalu al-haqqa ba'da dalika wal-iyadu billah. Dia tidak akan menerima al-haq setelah itu. Wal-iyadu billah ukubatan lahu, sebagai bentuk hukuman. Sebagai bentuk hukuman baginya dari Allah. Dan ini kata para ulama, pentingnya seseorang langsung menerima al-haq kalau dia sudah datang kepadanya dan dia sudah tahu itu adalah al-haq. Jangan ditunda-tunda. Jangan cari-cari alasan. untuk menerima al-haq tersebut. Karena khawatirnya ini, Allah halangi sebagai hukuman baginya, tidak akan menerima al-haq. Artinya al-haq itu tertutup baginya. Fatiba'ul hawa syarr. Mengikuti hawa nafsu itu buruk, jelek. Dampaknya buruk. Mengikuti hawa nafsu menghalangi seseorang dari kebenaran. Wal wajibu 'alal muslimi an yattabi'al haqqo sawa'un wafaqa hawahu aw khalafahu. Atas seorang muslim wajib untuk mengikuti al-haq. Terlepas al-haq tersebut cocok dengan hawa nafsunya atau menyelisihi. Yang tadi, yang sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kalau kita pakai hawa nafsu menilai sesuatu, banyak dari perkara syariat ini kita berbeda dengannya. Peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kufar Quraisy, itu kan secara penilaian kasat mata gitu, merugikan kaum muslimin. Bagaimana tidak? Kalau dari kufar Quraisy datang masuk ke Madinah, apapun tujuannya, mungkin juga mereka ini adalah muslim, sudah tahu Islam, masuk Islam, diam-diam masuk ke Madinah, ini wajib penduduk Madinah untuk memulangkan kembali ke Mekah. Sebaliknya, kalau ada dari kaum muslimin ataupun orang Madinah masuk kota Mekah, tidak dikembalikan. Tidak dikembalikan. Nah ini, sebagian para sahabat bertanya-tanya, kalau boleh ketika itu membantah ataupun menolak, maka mereka keberatan dengan keputusan tersebut dan butir-butir perjanjian yang lainnya. Secara umum itu adalah merugikan. Tapi kan maslahat yang besar itu adalah tidak ada pertempuran. Kaum muslimin leluasa untuk berdakwah. Betul, itu merupakan sebagai cikal bakal Fathul Mekah. Sebagai cikal bakal Fathul Mekah. Bahkan Sulhul Hudaybiyah itu sendiri merupakan fath, yaitu penaklukan ya. Dan terungkap setelah Fathul Mekah kalau perjanjian tersebut adalah merupakan keberuntungan bagi kaum muslimin, walaupun secara dohirnya, secara kasat matanya itu adalah merugikan. Nah ini karena memang bukan hawa nafsu, agama. Yang sering kita contohkan terkait dengan ini adalah ya, mohon maaf, kita kadang keluar angin. Kan dari, mohon maaf, dubur ya. Batal wudu. Kan tidak ada perintah untuk mencuci. bagian yang keluaran, yang dicuci muka, yang dicuci tangan, yang dicuci kaki, yang diusap kepala. Apa hubungannya dengan keluar angin? Kalau main hawa nafsu. Tapi ini al-wajib 'alal muslim an yattabi'al haqqo sawa'un wafaqa hawahu aw khalafa. Wajib atas muslim untuk mengikuti al-haq, baik itu cocok dengan hawa nafsunya atau menyelisihi. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ketika mencium Hajar Aswad, inilah alamu annaka hajar, aku tahu persis batu ini. Ini adalah batu, artinya tidak bisa memudorotkan, tidak bisa mendatangkan manfaat. Laula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabaltuk. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, wahai Hajar Aswad ini, tidak akan aku cium. Karena secara hawa nafsu kok batu dicium. Tapi itu adalah syariat. Ibadah kepada Allah. Bukan hawa nafsu sebagai tolak ukurnya. Qala ta'ala walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadati samawati wal ardu wa man fihinna. Kalau sekiranya al-haq ini harus mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, hancur langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Jadi ini pentingnya seseorang mengendalikan hawa nafsunya dengan syariat. Hawa nafsu harus mengikuti syariat, bukan syariat mengikuti hawa nafsunya. Fattiba'ul hawa syarrun. Mengikuti hawa nafsu itu adalah syarr. Itu keburukan. Buruk. Wa fi akhir zaman taksurul ahwa finnas. Dan di akhir zaman hawa nafsu ini banyak menjamur di tengah manusia. Artinya hawa nafsu yang konotasinya itu adalah buruk, yang menggiring seseorang kepada keburukan dan menyelisihi ajaran agamanya. Ini menjamur. Wa tatajara bihim. Dan ini menjangkiti mereka. Menjangkiti mereka. Menular. Bimakna annaha tadkhulu fi uruqihim. Artinya hawa nafsu ini masuk, menjangkit di uruk, di aliran-aliran darah mereka, di pembuluh-pembuluh darah mereka, di tengah, maksudnya di tengah kaum muslimin, di tengah umat ini. Diperumpamakan kama yatajara al-galabu, seperti virus rabies menyerang, membuat ataupun menjangkit di tubuh seseorang, terjangkiti olehnya, infeksi dengannya. Al-galabu wa huwa maradun yusibul insan min ibdatil galbi al-musab bisu'ar bisahibihi. Al-galab di sini yang disebutkan dalam hadis, yang diumpamakan dengan hawa nafsu tadi, adalah penyakit virus yang menimpa seseorang disebabkan gigitan anjing. Gigitan anjing yang ada rabiesnya. Yang ada rabiesnya. Ini kan bahaya sekali. Jarang yang bisa bertahan hidup lama. Terlambat tertangani, ya berujung ke kematian. Dengan izin Allah. Disebabkan oleh gigitan anjing rabies ini. Iza abbal kalbu al-insana fa inna riqahu yadkhulu fi jismil insan. Ketika anjing rabies ini menggigit seseorang, maka virus yang ada di air liurnya ini itu akan masuk ke dalam tubuh seseorang. Wa fi uruqihi, dan masuk ke darah-darahnya. Akan menginfeksi darah. Wa fi jismihi, dan semua jasadnya. Entah darahnya menjadi beku. Sehingga tidak bisa terpompa oleh jantung. Yang jelas tubuhnya sudah terinfeksi oleh virus ini. Wa yatajarra fi jismihi kullihi, sehingga tubuhnya terjangkit oleh virus rabies ini. Nah, ini masih lebih ringan dibanding hawa nafsu. Wal ahwa yatajarra fin nas misla da'il kalab. Hawa nafsu itu menyerang, menjangkiti di tengah manusia seperti halnya penyakit rabies ini. Sangat berbahaya, mematikan. Jadi kalau itu menyerang agama seseorang, ya ujungnya dia meninggalkan agama. Karena tidak bisa agama ini sejalan dengan hawa nafsu. Sebagaimana dalam ayat-ayat tadi, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadati samawati wal ardu wa man fihinna. Al-haq ini kalau mengikuti hawa nafsu, rusak langit-langit bumi. Nah, ini yang harus kita waspadai. Hawa nafsu. Jangan sampai hawa nafsunya menjadi tuhannya. Dalam arti dia ikuti kemauan hawa nafsunya. Tidaklah seseorang terjerumus ke dalam perbuatan maksiat melainkan karena hawa nafsu. Khamr, riba, zina, dan maksiat-maksiat yang lainnya itu adalah karena mengikuti hawa nafsu. Nah, demikian juga yang terkait dengan sunnah, bid'ah. Tidaklah seseorang larut dalam kebid'ahan, larut dalam kehisbiaannya, melainkan karena hawa nafsunya. Ini intinya, masuk Islam secara kafah itu tidak akan terwujudkan kalau seseorang masih terikat dengan hawa nafsunya, karena hawa nafsunya akan menggiring dia untuk menyelisihi ajaran-ajaran Islam yang benar. Kita akan masuk ke bab yang berikutnya. Bab maja'a annal bid'ata asyaddu minal kabair. Selesai kita dari bab wajib masuk Islam secara menyeluruh dan meninggalkan apa yang selainnya. Masuk ke dalam bab bahwasannya bid'ah itu lebih buruk, lebih berbahaya daripada dosa besar. Asyad. Lebih berbahaya daripada dosa besar. Ada bid'ah, ada kabair. Kabair, ya dosa-dosa yang ada ancaman neraka atau ancaman tidak akan masuk surga, ancaman laknat, ancaman murka, ancaman Allah berlepas diri darinya, Rasulullah berlepas diri darinya. Ini adalah dosa-dosa besar. Nah, bid'ah berdasarkan banyak keterangan baik dari hadis-hadis dan kalam para ulama itu asyad minal kabair. Pertanyaannya itu adalah apa hubungannya dengan fadlul Islam? Sehingga masalah bid'ah ini kok dibahas dalam kitab Fadlul Islam. Fadlul Islam kan adalah keutamaan Islam. Sedangkan bid'ah ini adalah benalu dalam Islam. Justru menjadi nilai Islam itu adalah buruk dan jelek dengan adanya bid'ah ini. Ini adalah mimbabi ad-diddu yudhiru husnahu diddu wabididdiha tatabayyanul asya'u. Sesuatu itu akan nampak keunggulannya itu dengan adanya lawan. Dengan lawan itu akan nampak keunggulan sesuatu. Perkara-perkara. Artinya bid'ah ini adalah diddul Islam, diddu sunnah. Lawan daripada Islam, lawan daripada sunnah. Apa kata Al-Barbahari? Ya'lamu anna sunnatu hiyal Islam wal Islam huwa sunnah. Ketahuilah. Sunnah itu adalah Islam, Islam itu adalah sunnah. Lawan sunnah apa? Bid'ah. Nah, bid'ah akan kita lewati nanti tentang mafasid dan keburukannya, mafsadat dan bahayanya yang bertolak belakang sekali dengan keutamaan Islam. Islam tidak akan utama pada seseorang kalau ada bid'ahnya. Artinya seseorang tidak akan mencapai keutamaan Islam kalau dia menganut bid'ah. Kenapa? Karena Islamnya tidak akan diterima dengan adanya bid'ah pada amalan-amalan ibadahnya berdasarkan hadis. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, wa man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Hadis Aisyah radhiyallahu an muttafaqun alai. Barang siapa yang membuat baru dalam urusan agama ini, dia tertolak. Muhdas ini adalah bid'ah. Kullu muhdasin bid'atun. Setiap yang baru itu adalah bid'ah. Nah, tertolak. Ibadah kan syaratnya itu adalah al-ikhlas wal-mutaba'ah. Mengikhlaskan amal dan sesuai dengan tuntunan. Bid'ah ini adalah lawan daripada mutaba'ah. Artinya keutamaan Islam berdasarkan keterangan-keterangan sebelumnya itu tidak akan terwujud dengan adanya bid'ah. Nah, ini tadi pembahasan bid'ah dimasukkan ke dalam Fadlul Islam adalah mengetahui keutamaan Islam dari lawannya. Dari lawannya. Oh, betul. Mafsadat bid'ah itu besar sekali sampai dikatakan lebih buruk daripada kabair. Berarti Islam itu yang sesuai dengan apa yang Rasul dan para sahabatnya harus bersih daripada bid'ah supaya keutamaannya itu bisa diraih. Arabtu syarra la li syarri walakin litawaqqihi wa man la ya'rifa syarra yaqa'u fihi. Kata penyair, aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan, untuk menghindarinya. Nah, kita mempelajari perkara-perkara bid'ah itu tujuannya ini, untuk menghindarinya supaya kita bisa mendapatkan keutamaan Islam dengan menghindari bid'ah. Yang tidak tahu bid'ah, tidak tahu kejelekan, dia bisa terjerumus ke dalamnya. Pernyataan sahabat Hudzaifah ya. Kana an-nas yas'alun nas an yas'alu Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa anna as'aluhu anil syarri makhafatan an yudrikani. Orang bertanya kepada Nabi itu tentang yang baik-baik, tapi aku bertanya kepada Nabi tentang perkara buruk, khawatir menimpaku. Jadi mimbar ini dibahas masalah bid'ah dalam kitab Fadlul Islam. Jadi seperti pembahasan syirik dibahas dalam kitab Tauhid. Kurang lebihnya demikian. Bismillah. Seperti yang dikatakan oleh para ulama, al-bid'atu ahabbu ila syaitan minal kabair. Bid'ah itu justru lebih disukai oleh setan daripada dosa-dosa besar. Ini bab ini karena asyad minal kabair dari sisi ini. Kalau dosa besar pelakunya itu kan sadar itu dosa. Sadar dia dosa. Walaupun dia mungkin tidak meninggalkannya. Tapi kalau bid'ah ini kan dia menganggap bid'ahnya ibadah. Ibadah. Masa ibadah mau ditinggalkan? Nah ini. Mungkin akan kita baca nanti ada bab bahwasanya bid'ah annallah ihtajazat taubata an sahibil bid'ah. Allah itu menghalangi taubat dari pelaku bid'ah. Tidak seperti kabair. Pelaku dosa besar, pembunuh 100 jiwa saja luar biasa. Terbuka pintu untuk bertobat baginya. Ini pelaku bid'ah cenderung sulit untuk bertobat karena faktor dia menganggap bid'ahnya tersebut adalah ibadah taqarrub, pendekatan diri kepada Allah. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, al bid'atu lughatan hiya syai'ul muhdats ala ghairi misalin sabiq. Secara bahasa bid'ah adalah sesuatu yang diciptakan ataupun dibuat baru yang belum ada sebelumnya semisal dengannya. Inovasi ya. Inovasi sesuatu yang sebelumnya belum ada. Dia membuat sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya. Wa minhu qawlu ta'ala badi'us samawati wal ard. Allah itu adalah badi', yaitu menciptakan langit dan bumi yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu adalah makna badi', mencipta, mengadakan sesuatu yang tidak ada semisal dengannya sebelumnya. Ai annallaha jalla wa ala khalaqa samawati wal arda wa aujadahuma min adamin. Artinya badi usamawati wal ard, Allah menciptakan langit-langit dan bumi dan mengadakannya itu dari tidak ada. Dari tidak ada. Allah ciptakan langit bil isba, ciptakan bumi dengan isba, dengan satu jari, bumi dengan satu jari. Artinya belum-belumnya tidak ada. Bahkan penulisan takdir ini sudah ditulis sebelum terciptanya langit dan bumi. Takdir. Jauh sebelum terciptakan langit dan bumi. 5.000 tahun sebelum terciptakan langit dan bumi. Artinya sebelumnya tidak ada langit dan bumi. Fal bid'atu hiya asyai'ul muhdas. Secara bahasa bid'ah adalah sesuatu yang muncul baru, datang baru. Sekarang kaitannya dengan agama, perkara agama yang dimunculkan yang tidak ada sebelumnya dalam syariat. Hada fil lughati wa ammal bid'atu fi syar'i fahiya ihdasu syai'in fid dini laisa lahu aslun min kitabillahi wala min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini secara bahasa yang tadi itu asyai'ul muhdas. Sedangkan secara syar'i, secara istilah syar'i, bid'ah itu adalah memunculkan sesuatu dalam agama yang tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an, Kitabullah maupun dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para muhakkikin bahwasannya ijma' ta'arif al-bid'ah, definisi bid'ah yang paling komplit itu adalah ma'arrafahu al-Imam Asy-Syatibi fil i'tisam, apa yang didefinisikan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, bid'ah hiya tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi asy-syar'iyyata yuksadu bisuluki alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbud lillah subhanah. Cara di dalam agama, tariqat, cara di dalam agama yang diciptakan, mukhtara'ah, yang diinovasi menyerupai suatu yang syar'i. Tujuan mengikutinya ataupun menjalaninya adalah sebagai bentuk mubalaghah, ingin berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah, kurang puas dengan syariat sebelumnya, kurang puas dengan syariat yang ada, akhirnya dia tambah, dia ciptakan cara ibadah, bentuk ibadah, perayaan yang dimodifikasi menyerupai suatu yang syar'i. Karena kalau misalnya tidak menyerupai suatu yang syar'i, ditolak. Karena inginnya melakukan bid'ah kan ada yang ngikuti, ada yang menteladaninya. Nah, dibikin seakan-akan syar'i, ada dasar syar'inya. Ya contohnya ya nanti ya akan kita baca dalam Fadlul Islam, kisah Abdullah bin Mas'ud mengingkari mereka yang berzikir berjamaah secara halaqoh-halaqoh dipimpin, walaupun itu tasbih kan syar'i, tasbih perintah untuk bertasbih, membaca la ilaha illallah, membaca alhamdulillah, itu syar'i. Yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud adalah bukan bertasbih, tahlil, tapi cara mereka lakukan dikir seperti itu, ada halakoh dikir seperti itu. Nah ini kan menyerupai suatu yang syar'i. Ketika diingkari, apa salahnya kami wahai Abdurrahman? Ma nuridu illa khairan. Tidak ada yang kami inginkan melainkan kebaikan darinya. Dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, kalian ini sebenarnya ingin merasa lebih baik dari sahabat Rasul, atau kalian ini ingin membuka pintu dolalah, pintu kesesatan? Itu jawaban singkat dari Abdullah bin Mas'ud terhadap mereka pelaku bid'ah, melakukannya di masjid, bukan di tempat-tempat yang artinya umum, di masjid. Kemudian menjelang sholat, menunggu sholat, terpikir ini kan memanfaatkan waktu, jadi dibikin menarik bid'ah tersebut supaya diikuti, supaya banyak yang tertarik. Contohnya ka ihdasi ibadatin laisa laha aslun, seperti membuat ibadah yang tidak ada dasarnya, dianggap dia ibadah. Jadi ibadah entah itu ibadah dikir, ibadah sholat, ibadah yang tidak ada syariatnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Li'annal ibadati tauqifiyatun. Karena ibadah itu kan tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Tergantung ada dan tidaknya dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi membuat ibadah itu bukan wewenang setiap orang, entah jin ataupun manusia. Murni wewenangnya Allah melalui lisan Rasulnya. Fala budda laha min dalilin min kitabillahi wa sunnati rasulihi. Ibadah itu harus ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Wa ma laisa alaihi dalilun fa innahu bid'atun mazmumatun mardudatun. Ibadah yang tidak ada dalilnya, maka dia bid'ah, tercela, tertolak. Li'anna Allah akmal hadha ad-din. Karena Allah akmal hadzal, karena Allah sudah menyempurnakan agama ini. Jadi ini kenapa bid'ah itu lebih buruk dari kabair itu, ya melazimkan syariat ini belum sempurna. Artinya seakan-akan tidak percaya dengan firman Allah. Qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku dengan sempurnanya agama ini. Nah, pelaku bid'ah ini seakan-akan dia sanksi, meragukan kesempurnaan agama ini. Nah, berarti kan dia takdzib, tidak percaya dengan ayat ini. Juga menuntut pelaku bid'ah ini adalah al-qadhu fil muslimina allazi lam ya'tu biha. Mereka menodai kaum muslimin yang tidak melakukannya, para sahabat. Maka kan nanti ada disebutkan azhar, kullu ibadatin lam ya'maluha sahabatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahiya laisa ibadah falaisa biibadatin. Ini diantara azhar Hudzaifah nanti yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apapun amalan ibadahnya yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengamalkannya. Mungkin dia memahami dari dalil Al-Qur'an dan sunnah, tapi tidak pernah ada riwayat sahabat mengamalkannya, itu bukan ibadah. Bid'ah itu yastalzimu tastalzimu al-qadha fi syariati. Dia itu berkonsekuensi menganggap syariat ini cacat. Cacat. Ada cacatnya. Artinya syariat ini masih kurang naqisah. Nah, yang menyempurnakannya fa akmalaha hadal mubtadi. Si mubtadi ini yang menyempurnakannya. Berarti syariat ini dia masih sanksi dengan kesempurnaan syariat. Yang menyempurnakannya adalah pelaku bid'ah ini. Yang nyatanya kan memang demikian mereka. Kurang puas. Cuma sholat 5 waktu dengan rawatib-rawatibnya. Itu kurang puas. Ingin adakan sholat yang lebih menurut mereka menarik. Acara juga demikian. Kurang puas dengan 2 hari raya. Idul Fitri dan Idul Adha. Ingin ada lagi hari raya-hari raya. Id. Seperti itu. Tidak puas. Disebutkan man istaghalla bi bid'atin istaghalla an sunnah. Inilah wazimnya. Orang yang menyibukkan dirinya dengan bid'ah pasti dia akan lalai dari sunnah. Ini pasti ini. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, ma ahdatsa qaumun bid'atan illa hadamu mislaha minas sunnati. Tidaklah seseorang memunculkan ataupun suatu kaum memunculkan suatu bid'ah melainkan dia akan menghancurkan sunnah semisal dengan itu. Semisal dengan itu. Itu dari ucapan Hasan ibn Atiyah. Mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza' Allah min sunnatihim mislaha. Suatu kaum tidaklah melakukan bid'ah, satu bid'ah dalam agama mereka, melainkan Allah akan cabut dari sunnah mereka semisal itu juga. Sumala yu'iduha ilaihim. Kemudian sunnah tersebut tidak dikembalikan kepada mereka. Ila yaumil qiyamah. Hilang. Punah sunnah karena bid'ah. Bid'ahnya hidup, lestari, sukses. Tapi sunnahnya lenyap. Kata Abi Kilabah, mabtada'a rajulun bid'atan illa istahalla sayf. Alhamdulillah. Seseorang tidaklah dia melakukan bid'ah melainkan ujung-ujungnya dia adalah menghalalkan pedang, memerangi kaum muslimin. Ini mafasid-mafasid seperti ini memperjelas bahwasanya al-bid'ah asyad minal kabair. Fa akhbara subhanahu annahu akmala ad-din qabla wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat al-maidah ayat 3, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Allah sebutkan kalau Allah telah menyempurnakan agama ini sebelum wafatnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa matuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa qad akmalallahu ad-dina lil ummah. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat melainkan Allah telah menyempurnakan agama ini untuk umat. Fa ayyu syai'in ba'da dzalika yuhdas fa innahu mardud. Maka apapun setelah itu dibuat daripada perkara agama, dimunculkan, diadakan, maka dia tertolak. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha bi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang memunculkan suatu yang baru dalam urusan agama kita ini yang bukan darinya, dia tertolak. Wa fi riwayatin, hadis Aisyah ya, muttafaqun alaih, wa fi riwayatin, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun mardudun alaih. Tertolak barang siapa yang melakukan amalan. Kalau yang pertama tadi ahdasa, itu dia yang menciptakannya, dia yang pelaku inovasinya. Kalau yang kedua riwayat ini adalah man amila, dia cuma mengamalkan, bukan dia penciptanya. Sama mardud, tertolak. Faman ahdasa fi amrin nabi sallallahu alaihi wasallam au amila amalan laisa alaihi amrul rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yuk bal indallah. Barang siapa yang mencipta yang baru dari perkara nabi atau melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunan dari rasul, maka tidak diterima di sisi Allah. Mardud, tertolak. Wa huwa mardudun ala sahibihi, tertolak atas pelakunya. Wa in kana sahibuhu hasanan niyyati wa yuridu al ajra, walaupun pelakunya ini adalah berniat baik. Kam mim muridil khairi la yusibu, kata Abdullah bin Mas'ud. Niatnya baik, ingin pahala, tapi betapa banyak orang yang ingin berniat baik tidak mendapatkannya. Kan banyak, artinya secara urusan dunia saja, kita ingin ini, ingin itu, ingin mobil bagus, ingin rumah besar, ingin istri 4. Nah, yang belum istri, ingin beristri, belum mendapatkannya, tidak mendapatkannya. Kami meridilul khairi la yusibu. Nah, apalagi masalah ibadah. Fahadha la yusawwigul bid'ata walau hasuna qasdu sahibihi. Niat itu tidaklah melegalkan bid'ah. La yusawwigul bid'ata. Niat bagus itu tidaklah melegalkan bid'ah. Walaupun maksudnya bagus oleh pelakunya. Au nawabiha attaqarrubu attaqarruba ilallah, walaupun dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Wa qala hadza hadhihi ziyadatu khairin. Dia mengatakan ini adalah bonus baik ini dalam agama, tambahan baik. Ziyadah kebaikan. Naqulu lahu hadhihi ziyadatu syarrin wa laysat khairan. Tambahan dalam agama ini buruk, bukan baik. Al khairu fi ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan syar? Karena memang sabda Nabi, kullu muhdatsin wa asyrul wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah muhdatsah, perkara yang dibuat baru dalam agama. Wa kullu bid'atin dolalah. Itu dikatakan syar. Yang baik itu adalah apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadza qala sallallahu alaihi wasallam, inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Jadi sebaik-baiknya hadis adalah kitabullah, perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baiknya petunjuk hidayah jalan adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur lawannya, seburuk-buruk perkara adalah muhdatsat, yaitu bid'ah. Hadza dalilun ala annal bid'ata syarrun. Dalil hadis ini menunjukkan bahwasanya bid'ah itu adalah paling buruk. Wa in kana sahibuha yadhunnu annaha khairun, walaupun si pelakunya mengira itu adalah baik. Wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar, setiap bid'ah itu adalah dolalah, kesesatan, dan setiap kesesatan di neraka. Kullu bid'atin dolalatun, jadi setiap bid'ah itu adalah dolalah. Laisa hunaka bid'atun hasanatun kama yakulu man yakuluhu minal mubtadi'atil ladina yurawijunal bid'a bi anha bid'atun hasanatun wa laysat bid'an sayyi'ah. Tidak ada yang namanya bid'ah hasanah, sebagaimana yang dikatakan oleh orang yang mengatakan dari kalangan mubtadi, ahli bid'ah yang menawarkan bid'ahnya. Kalau bid'ahnya itu adalah bid'ah hasanah, bukan bid'ah yang sayyi'ah. Bid'ah yang dia tawarkan itu adalah bid'ah hasanah, bukan bid'ah sayyi'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbaro anna kulla bid'atin fahiyya dolalatun. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya setiap bid'ah itu adalah dolalah. Dolalah, harga mati sudah. Walaysa hunaka bid'atun hidayah, tidak ada yang namanya bid'ah hidayah, bid'ah petunjuk hidayah, au khair atau bid'ah baik. Artinya falau kanat hadihil a'mal khairan la syara'ah Allah, kalau amalan-amalan ini baik, pasti Allah akan mensyariatkannya, tidak akan tertinggal, Allah tidak akan melupakannya. Kalau itu baik, pasti sudah Allah syariatkan, sudah diamalkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Fa inna Allah jalla wa ala lam yatruk syai'an fihi khairun lil ibadi illa syara'ahu lahum. Allah tidaklah membiarkan sesuatu padanya kebaikan untuk para hamba, melainkan pasti Allah syariatkan untuk mereka. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yatruk syai'an minad din illa bayyana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah membiarkan ada sesuatu dari agama melainkan pasti beliau jelaskan. Karena tugas beliau adalah menyampaikan, menjelaskan dengan sempurna. Wa lam yaktum minhu syai'an. Tidaklah menyembunyikan dari perkara yang baik dari agama ini sedikit pun. Jadi orang yang melakukan bid'ah ini, di antara konsekuensinya itu adalah dia menuduh Nabi menyembunyikan sesuatu, atau Nabi tidak tahu dengan apa yang dia tahu dari sesuatu yang baik. Padahal faqad ballagha al-balaghul mubin, Nabi telah menyampaikan dengan penyampaian yang jelas, gamblang alaihi salatu wasalam, tidak ada tersisa kebaikan apapun yang itu adalah baik dalam agama ini. Pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada umatnya, dan keburukan apapun dalam agama ini tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biarkan, melainkan sudah diperingatkan umatnya untuk meninggalkannya. Termasuk diantaranya adalah amrul bid'ah, perkara bid'ah ini. Banyak hadis-hadis peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bahayanya bid'ah. Naktafi bihadzal qadar, wallahu alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.